Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali mengadakan kegiatan ta'lim, meneruskan membaca kitab Mahya, kitab Lamuddur Matur. Kitab Mahya Salafiyah sudah selesai. InsyaAllah besok kita mengambil kitab yang lainnya. Mungkin Syarhus Sunnah akan kami bacakan. Rutin insyaAllah di masjid. Sudah ada yang membaca Syarhus Sunnah Al-Barbahari di Masjid Taqwa? Belum ya? Ya itu insyaAllah kita bacakan kitab itu. Kita masuk ke kitab Lamuddur Matur. Terakhir sampai poin yang keberapa? Ada yang tahu? 180. Masya Allah pun kathah nggih. Kita masuk bab baru sekarang. Alamatu Ahli Sunnah. Tanda-tanda Ahli Sunnah. Zalher. Pada bab yang ke-14 ini kita akan bacakan urian tentang sifat-sifat dan tanda-tanda seorang itu termasuk dari Ahlu Sunnah. Maka mari kita perhatikan bab ini agar supaya kita betul-betul berada di atas Ahlu Sunnah dengan memiliki sifat-sifat dan tanda-tanda berikut ini. Dan ini bukan batasan hanya ini saja, tetapi ini adalah sebagian besar bab-bab yang permasalahan prinsip-prinsip sehingga orang itu dikatakan sebagai Ahlu Sunnah. Yang pertama, beliau menyebutkan satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat ke-157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Perhatikan terjemahnya, الذين يتبعون الرسول, orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam ayat ini, Nabi kita ini siapakah beliau? Alladhi yajidunahu maktuban indahum. Keterangan tentang akan adanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beritanya sudah termaktub di dalam kitab suci Taurat dan sudah tertulis, termaktub yakni tertulis di dalam kitab suci Injil. Sehingga mereka itu al-Yahud wa Nasara atau secara umum Bani Israel telah mendapati keterangan berita tentang kemunculan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendapati itu, kisah-kisah tentang Nabi kita di dalam Taurat wal Injil. Nabi kita ajarannya adalah ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar. Dan Nabi ini melarang dari kemungkaran. Itu dikisahkan seperti itu. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akan adanya nabi yang terakhir yang bersifat memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Uyhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi manusia at-thayyibat yang baik-baik. Uyharrimu alaihimul khaba'ith, nabi ini juga mengharamkan hal-hal yang buruk-buruk, yang khaba'ith. Wayadu anhum israhum, nabi ini juga meletakkan berbagai macam hal-hal yang berat-berat bagi mereka. Walaghlal, aghlal juga sesuatu yang berat. Allati kanat alaihim, yang dulu ada pada agama mereka. Nabi ini akan muncul dengan sebuah syariat yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan syariatnya adalah menghilangkan syariat-syariat yang berat. Di antara syariatnya Bani Israel apa? Faqtulu anfusakum. Mereka kalau hendak bertaubat, Allah perintahkan, bunuhlah diri-diri kalian. Itu lebih baik di sisi Rabb kalian. Ini syariat. Jadi bagi orang yang mau bertaubat, disyariatkan untuk dia membunuh diri sendiri. Wah, abot nih gubak. Itu kalau sampai di syariat Nabi kita, waduh, abotlah daripada mati nyawa kedek, orang satobat. Walhamdulillah, Nabi kita datang dengan syariat yang sangat rahmah, menyempurnakan semua agama yang sebelumnya, menghapus semua agama yang sebelumnya, dan syariat Islam diberlakukan sampai mendekati yaumul qiyamah. Tidak ada lagi syariat dari Allah Subhanahu wa taala selain syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan syariat sebelumnya. Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat dengan sebuah syariat belum lengkap. Kenapa? Karena akan ada Rasul yang berikutnya membawa syariat yang baru, membawa kitab suci yang baru, menghapus yang sebelumnya, menyempurnakan Taurat. Injil juga belum sempurna, ada masa berlakunya sampai Allah mengutus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka Injil beserta syariat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa hapus, tidak lagi dipakai, tidak lagi digunakan. Barang siapa yang masih menggunakan Taurat dan Injil di zaman setelah diangkatnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjadi Nabi dan Rasul, maka dia dikatakan kafir. Itu insyaAllah akan ada pembahasannya dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari di hari Jumat besok insyaAllah, Pak. Besok kan ya, Jumat keempat. Apa besok Jumat kelima? Keempat ya, keempat. Insyaallah besok pembahasan itu, tentang pembahasan apakah agama Islam itu. Syekh Shalih Fauzan menyebut semua ajaran para rasul adalah Islam. Tetapi itu Islam di zamannya masing-masing. Besok insya Allah Pak, kami akan bacakan keterangan dari beliau. Di akhir ayat ini, Allah sebutkan sifat orang yang bahagia. Yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Alladzina amanu bihi. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Rasul ini. Wa'azzaruhu. Dan mereka menghormatinya, memuliakannya. Wanasaruhu. Dan mereka membelanya. Wattaba'u nur ladzi unzila ma'hu. Dan mereka pun mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang akan bahagia. Inilah sifat ahlus sunnah. Kita baca poin yang terakhir ini. Siapakah ahlus sunnah itu? Falladzina amanu bihi, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin mempercayai bahwa beliau adalah utusannya Allah yang Allah berikan wahyu kepada beliau. Kita meyakini itu. Ini sifat yang pertama yang tersebut dalam ayat ini. Beriman diwujudkan dengan membenarkan segala ajarannya, mempercayai segala ajarannya. Ini iman. Yang kedua, wa'azzaruhu. Mereka ahlus sunnah adalah orang-orang yang menghormati dan memuliakan Rasul ini. Ahlus sunnah memiliki sifat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung tinggi, menghormati, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga, wa nasaruhu, dan mereka membela Rasul ini. Membela. Tatkala ada yang menghina beliau, kita tampil membelanya. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu membela agama Allah, membela Rasulnya, memperjuangkan dinullah dengan mengikuti dan mengamalkannya. Bahkan dulu secara fisik, karena adanya perang dan perang, mereka pun membela Nabi dalam rangka untuk membela dinullah, walaupun harus mengorbankan jiwa raga, harta benda. Kita membela Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara apa? Dengan cara kita menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnah Nabi, wujud konkretnya apa? Mempelajari dan mengamalkan. Sehingga tatkala kita mempelajari sunnah dan kita mengamalkannya untuk diri sendiri dan keluarga, itu termasuk membela. Kalau memiliki kemampuan, dengan mendakwahkannya. Memiliki kemampuan, sampaikan itu kepada halayak ramai yang bisa. Family, anda tolan, gak bisa ngomong, sekarang ada media melalui WA umpamanya, tidak bisa nulis, ambil postingan. Ya dipastikan itu postingannya ahlus sunnah, ustadznya juga terkenal, dikenal siapa yang menulisnya. Antum tinggal kirimkan itu. Dikirim ulang ke keluarga, ke teman-teman. Itu bagian dari membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang ini, sunnah Nabi menjadi terasa asing di tengah-tengah masyarakat dikarenakan jarangnya yang membahas sunnah Nabi. Ya, kita tampil sebagai ahlu sunnah, membelanya. Minimalnya dengan kita mempelajarinya dan dengan kita mengamalkannya. Nanti akan lambat laun orang akan melihat indahnya sunnah, baiknya sunnah. Dulu seorang di antara kita mungkin di masyarakat sebagai orang yang disepelekan, mungkin tidak dipandang, tapi begitu kita melakukan sunnah, tampil kita sebagai orang yang mengikuti sunnah, bukan diada-adakan, karena memang betul mengikuti sunnah, akhlak kita berubah, tampilan kita berubah, amaliah kita pun berubah, bukan karena rekayasa, tapi karena ittiba' sunnah, karena iman yang ada pada tubuh kita, pada hati kita, nyata itu, bukan rekayasa. Kalau rekayasa, paling sehari dua hari, seminggu dua minggu, luntur sudah Pak. Tapi karena iman, kita ini belajar ilmu ahlus sunnah, diajarkan kita mencintai sunnah, orang akan melihat, mudah-mudahan dengan kita mendakwakan secara amaliyah, mereka pun tertarik, minimalnya tidak membenci sunnah. Hakadah, ini termasuk dari membela sunnah. Sifat yang berikutnya, yang keempat, wattaba'un nur alladhi unzila ma'hu, mereka juga orang-orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau. An-nur yang dimaukan adalah wahyu, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang berupa Al-Quran was-sunnah. Ahlus sunnah memiliki sifat sekian banyak, diantaranya mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ciri khas, tampil secara nyata, bukan riaan, pamer, bukan. Itu murni tuntutan iman kita sebagai seorang yang ingin berjalan di atas siratul mustaqim, adalah dengan mengamalkan amalan-amalan, mengikuti syariat yang dibawa kepada, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian syariat yang Allah turunkan kepada kalian melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Sedikit sekali kalian mengingat tentang hal ini, sedikit sekali orang yang mengingat tentang perintah ini, karena kebanyakan orang tidak tahu apa itu sunnah. Kebanyakan orang dalam berislam hanya karena faktor keturunan. Bapaknya Islam, ibunya Islam, ya berislam. Amaliyahnya ngikuti arus yang ada dalam masyarakatnya. Kalau masyarakatnya al-bid'ah, ya melu al-bid'ah. Dan dia tidak merasa kalau itu adalah ahlul bid'ah, yang dia rasa itu Islam. Ini menunjukkan jauhnya mereka dari ilmu. Sampai-sampai yang bid'ah itu dikatakan sebagai bagian dari Islam, karena ya Islamnya mereka Islam hanya ikut-ikutan garis keturunan saja, bukan ilmiah. Hadirin kaum muslimin, adapun ahlu sunnah, mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Maka marilah kita wujudkan empat sifat ini: beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati dan memuliakan beliau. Jangan sampai kita mencela, menghina, meremehkan beliau. Tidak ada satu pun ajaran dalam dakwah Ahlus Sunnah yang mengantarkan kita kepada mencela beliau. Tidak ada. Bahkan kita terdidik memuliakan beliau, terdidik meyakini haramnya mencela beliau. Bahkan itu termasuk dari pembatal-pembatal keislaman yang dikumpulkan dalam kitab Nawaqidul Islam Asyaratun. Pembatal Islam itu ada 10. Di antaranya adalah as-sukhriyah, mencela dan menghina Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Yang ketiga adalah membela Nabi, tampil kita membelanya, tampil kita memperjuangkannya dengan kita mempelajari, dengan kita mendakwahkannya dan mengamalkannya. Semisal adanya dunia pendidikan, itu dalam rangka kita tampil andil dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang hampir-hampir di kalangan masyarakat kita sedikit sekali yang mengetahuinya. Berapa persen? Bahkan tidak sampai persenan, berapa gelintir orang yang tahu tentang sunnah. Maka kita membela agama ini dengan kita mengadakan pendidikan. Kita bangun ruangan-ruangan. Kita ajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Supaya kelak mereka sebagai pejuang yang meneruskan dakwah ini tampil secara ilmiah, membela yang sunnah dan membantah yang bid'ah. Kemudian mereka bersifat mengikuti ajaran wahyu, ajaran syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan ini ciri khasnya mereka. Yang berikutnya disebutkan oleh Syekh surat Ali Imran ayat yang ke-106 sampai 107. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Di hari nanti, wajah-wajah memutih, dan juga di hari nanti, ada wajah-wajah yang menghitam. Ini kapan? Di yaumil qiyamah. Tafsirnya ayat ini adalah di yaumil qiyamah. Nanti akan kita bacakan. فَأَمَا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah tadinya kalian beriman? Lihat, adanya dosa yang mengeluarkan manusia yang tadinya dia mukmin, keluar dia dari iman menuju kekafiran, yang biasa diistilahkan dengan murtad. Dosanya disebut riddah. Riddatun dari kalimat radda yuruddu, kembali ke masa jahiliyah. Tadinya sudah betul-betul baik-baik beriman, dia kufur kembali ke agama yang dahulu. Karena itu dikatakan riddatun, orangnya disebut murdad. Fadhuku, maka rasakan oleh kalian adab, bima kuntum takfurun, dengan sebab kekafiran yang kalian lakukan. Di bab yang akan datang, di bab yang ke-15, tanda-tanda ahlul bid'ah, disebutkan di situ athar-athar tafsir ayat ini. Siapakah yang dimaksudkan dengan wajah-wajah yang menghitam? Apakah hanya mereka-mereka orang yang kafir saja? Tidak. Ahlul bid'ah pun wajah mereka akan menghitam nanti di yaumil qiyamah. Dikarenakan mereka ini menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mengikuti yang bid'ah, maka wajah mereka menghitam nanti di yaumil qiyamah. Adapun yang wajahnya memutih, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka bersinar terang, fa fi rahmatillah, mereka berada di dalam rahmatullah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmatullah, fiha, di dalam surga, khalidun, mereka kekal. Ayat ini kaum muslimin berbicara tentang tanda ahlus sunnah. Orang yang beriman, orang yang taat, orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, tandanya nanti di yaumil kiamah wajah mereka akan memutih bersih. Dan itu adalah minnatu minallah, pemberian dari Allah Azza wa Jal dengan sendirinya memutih sebagai tanda bahwa dia adalah ahli sunnah. Kita baca tafsir ayat ini. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hina tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah wa ulul ilmi ya'ni yaumal qiyamah. Makna ayat tadi di atas dikatakan oleh Abdullah bin Abbas adalah di hari itu wajah-wajah ahlu sunnah tabyad akan bersinar, akan memutih sebagai tanda bahwa dia adalah ahlu sunnati wal jamaah wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu, tandanya itu. Sehingga kelak nanti di yaumil kiamah ketika adanya orang yang wajahnya cerah, memutih, memberikan sinar, ini ahli sunnah. Dan mereka nanti di yaumil kiamah ahlul bid'ah, wajahnya akan menghitam, kelam, dan akan diketahui mereka ini ketika di dunia adalah ahlul bid'ah serta orang-orang yang musyrikin dan kafirin. Muka-muka mereka menghitam. Nah, kalau di dunia bagaimana Pak? Ini tidak sebagai tanda. Di dunia wajah kita hitam Pak. Wanu sabannya memang sawah. Nah, mereka-mereka yang berwajah putih bersih, ahlul bid'ah, bisa itu di dunia. Mereka memakai alat-alat kosmetik membersihkan wajah dan yang lainnya. Tapi mereka tetap al-bid'ah. Karena yang dimaukan di sini adalah kata beliau yakni yaumul qiyamah. Abdullah bin Abbas mengatakan ini terjadi yaumul qiyamah. Di hari kiamat memutihnya wajahnya ahlu sunnah dan menghitamnya wajahnya al-bid'ah ini di yaumul qiyamah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan yang satu ini sebagai tanda kebenaran ahlu sunnahnya kita di saat-saat sekarang ini. Bahwa kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha membersihkan diri dari bid'ah, berusaha membersihkan diri dari kufur dan syirik. Mudah-mudahan kita diberikan kisikomahan sampai kita mati di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga besok yaumul kiamah wajah kita akan memutih sebagai bukti bahwa kita adalah ahlu sunnah. Masya Allah. Yang berikutnya, qala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan tafsir ayat tadi di atas. Siapakah yang wajahnya memutih? Qala tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Akan memutih, akan bersinar wajah-wajahnya ahlu sunnah. Kapan itu? Yaumul kiamah. Ini nukilan yang menunjukkan sifat dan tanda ahlu sunnah nanti di yaumul kiamah. Yang berikutnya, nomor yang ke-185. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله berkata الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى mengarang kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Kitab ini sudah dikaji oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Umar Sawed di Masjid Agung Purwokerto dulu kala, sudah lama sekali. Seingat saya sebelum pembahasan kitab Fathul Majid, bahkan sebelum Irsyadul Bariyah, ya, Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. sudah sekian tahun yang lalu. Pengarangnya adalah bernama Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa ihda alamati ahli sunnah, di antara tanda-tanda ahli sunnah adalah sebagai berikut. Tanda-tandanya apa saja? Yang pertama, hubbuhum li a'immati sunnah, kecintaan mereka kepada ulama-ulama sunnah, kepada imam-imam sunnah, wa ulama'iha, ulama'nya, wa ansariha, dan mencintai orang-orang yang membela sunnah, wa awliya'iha, dan mencintai para wali-wali yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini tanda. Tanda seseorang itu adalah ahlu sunnah. Mereka mencintai ulama'nya, mencintai orang yang mengamalkannya, mencintai orang yang membelanya, mencintai orang yang mendakwahkannya. Kita cinta kepada mereka, menghormati, memuliakan. Ini dia. Semisal kita mencintai para sahabat Nabi. Tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali kita cintai. Kemudian para sahabat Nabi. Padahal kita tidak pernah ketemu. Kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa tersampaikannya ilmu yang Nabi sebarkan di waktu itu, yang Nabi sampaikan di waktu itu sampai kepada kita melalui mereka para sahabat. Para sahabat sangat berjasa bagi umat manusia sepanjang zaman, karena mereka lah orang-orang yang amanah, yang menyampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya. Disampaikan Al-Quran beserta tafsirnya. Disampaikan sunnah beserta cara mengamalkannya. Lengkap-lengkip. Tidak ada yang tercacar. Masya Allah. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita mencintai Abu Hurairah. Kita mencintai semua sahabat Nabi. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka ini, kita akan bersama dengan mereka nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dunia dan akhirat. Kita mencintai Nabi dan para sahabat. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka, kita akan bersama nanti di surga bersama mereka. Demikian pula di dunia, kita mencintai Nabi dan para sahabat, kita akan bersama mereka di dunia ini. Maksudnya apa? Dalam amalan, dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam berpenampilan, dalam kita mencintai mereka. Tuntutannya adalah buktikan dengan kita mencontoh mereka. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga kalau ditanya, kamu bersama siapa? Saya bersama Nabi dan para sahabat. Loh, mereka kan sudah meninggal. Iya, tapi saya mengamalkan ilmunya mereka. Saya mengimani yang mereka imani. Saya beramal yang mereka amalkan. Saya meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Maka dengan itu, saya bersama mereka. Hakada kaum muslimin. Al-mar'u ma'man ahab. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka sifat dan tanda seorang itu ahlu sunnah adalah dia mencintai para ulama ahlu sunnah dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Kita mencintai Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Salih Uthaymin, wa Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i. Walaupun kita tidak pernah ketemu sama beliau-beliau, tapi beliau-beliau adalah orang yang gigi membela sunnah, mendengarkan kajiannya atau membaca karya tulisnya, maka kita mencintai beliau. Demikian pula dengan yang ada di zaman sekarang ini, para ulama-ulama yang ada yang membela sunnah, kita mencintainya, yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Demikian pula kita mencintai para asatidah, para ustad-ustad yang dengan ilmu yang mereka sampaikan kepada kita, kita bisa mengenal al-haq. Dengan bimbingan yang mereka sampaikan, kita bisa mengerti yang batil untuk kita meninggalkannya. Walhamdulillah kita mencintai beliau-beliau tadi. Ini tanda Ahlus Sunnah. Tanda yang kedua yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni dalam satu poin ini adalah wabughduhum li'a'immatil bid'i alladhina yad'una ilan nar. Tanda Ahlus Sunnah yang kedua, yang kedua dari ucapannya Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Yang kedua dalam nukilan ini, itu apa? Kebencian mereka kepada tokoh-tokoh bid'ah, yang mana mereka adalah orang-orang yang menjerumuskan manusia kepada neraka. Lidid'unan nas ilan nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah apa? Tanda-tanda ulama, tanda-tanda Ahlu Sunnah mencintai ulama Ahlu Sunnah dan membenci ulama Ahlul Bid'ah. Perhatikan di sini kaum muslimin. Membenci ulama Ahlul Bid'ah itu dengan aturan syariat. Jangan kebencian itu karena hawa nafsu. Kau pengennya gelut, Pak. Benci sih, Pak. Gelut. Nah, tidak seperti itu. Kenapa demikian? Untuk perhatikan. Di satu sisi, kita diperintahkan membenci bid'ah dan ahlul bid'ah. Dalam rangka agar kita apa? Tidak terjerumus kepada kebid'ahan. Dan agar kita tidak terseret oleh tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Maka kita membencinya. Dengan kita meninggalkannya, tidak bermajlis dengannya, tidak mendengarkan ucapannya, mengingkarinya, tidak ikut serta dalam mengamalkannya. Itu kebencian kepada mereka. Bukan diwujudkan dengan plek bae pak, ujug-ujug nempiling. Ya bukan. Itu salah pak, itu anarkisme yang menimbulkan permusuhan dan berujung pada ahlus sunnah yang didzalimi. Karena mereka menggunakan masa dan kamu sedikit. Maka tidak hikmah ketika saudara menggunakan seperti itu. Anda tidak mampu. Maka kemampuanmu adalah dengan tidak ikut serta, dengan kita menjauhinya, tidak mendengarkan omongannya, tidak duduk di majelisnya, tidak bergaul dengannya. Seperlunya saja urusan duniawi. Selesai-selesai sudah. Dari satu sisi kita diperintahkan seperti itu. Dari sisi yang lainnya, mereka lebih diperintahkan untuk mengikuti Ahlus Sunnah. Untuk mengikuti dakwah yang kita ajarkan. Ini harus hikmah dalam menyikapinya. Kalau kita dengan marah-marah, kita dengan mencela, memaki, mereka tidak akan simpatik dengan dakwah kita, yang ada mereka membenci dakwah kita. Dalam keadaan mereka harus mengikuti sunnah. Tetapi yang membawa sunnah malah justru melakukan hal-hal yang anarkisme, yang tidak rahmah. Kebencian yang berlebih, yang tidak mewujudkan kebaikan. Sehingga betul-betul harus hati-hati dalam menampakkan kebencian kepada al-bid'ah. Kalau engkau tidak mampu dengan tangan, jangan dengan tangan. Karena itu madarat. Kalau kamu tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau kamu tidak mampu juga dengan lisan, karena kamu bukan apa-apanya, maka kamu dengan hati mengingkari kemungkaran dengan hati, dan itu wajib, dan itu adalah hal yang pasti kita mampu. Dengan tidak bergaul dengan mereka, dengan kita tidak meramaikan majlis mereka, dengan kita tidak memperbanyak jumlah mereka, tidak mendukung dana, pikiran, waktu, tidak. Itu sudah bentuk pengingkaran. Dan itu hukumnya wajib. Dan itu adalah sifat ahli sunnah. Terus bagaimana kalau ketemu Pak Bagan, salam apa orang Pak? Kalau dia orang yang awam, yang tidak tahu apa-apa, muslimin, ya kita salam. Agar supaya mereka simpati dengan kita, bahwa kita ini ahli sunnah. Tapi dalam perjalanan waktu, kita mungkin ditanya, kenapa Bapak enggak ikut acara ini dan itu? Oh iya mas, saya tidak ikutan hal itu, karena hal itu tidak ada syariatnya. Itu adalah perkara yang baru, yang Nabi tidak pernah mencontohkan. Oh begitu ya? Iya. Sampaikan dengan baik. Tidak perlu dengan muncu-muncu. Ya, mutu-mutu. Dakwah itu dibangun dengan apa? Rahmah. Tetapi rahmah itu bukan berarti kita hanyut dengan kebid'ahan. Tidak. Sampaikan dengan santun. Sampaikan dengan tegas. Sampaikan dengan baik. Dalil-dalil yang ada. Tidak perlu dengan mencela, memaki, menghina, merendahkan. Nah, itu bukan bagian dakwah. Itu akan membuat orang marah dengan sunnah. Tapi kalau kita sampaikan, kita tidak seperti itu karena memang kita ahlu sunnah. Hal itu kami pertanyakan apakah ada dalilnya. Biar mereka berpikir. Hakadah kaum muslimin. Minimalnya mereka akan mengatakan, fulan ini secara ilmiah dia menyampaikan. Sehingga dia tidak ikut, tidak mengapa. Tapi kita tidak boleh membenci dia. Karena dia menyampaikan ilmiah. Walaupun di hati mereka marah dengan kita, tapi tidak berani menampakkan. Karena kita sopan dalam mewujudkan hal itu. Santun. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya. Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Nah ini kalimat ada dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang, yuhibbu Aba Hurairah, apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, wa Anas ibn Malik, wa Usaid ibn Hudair, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah. Buktinya apa? Cinta kepada para sahabat. Ahlul bid'ah bagaimana Pak? Kita ambil contoh. Ahlul bid'ah yang namanya khawarij. Itu muncul di zaman para sahabat masih hidup. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Mereka muncul di zamannya Uthman ibn Affan. Ditandai dengan membunuh Uthman ibn Affan. Di tengah malam ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, mereka mengepung rumahnya Utsman dalam keadaan para sahabat sedang mayoritasnya sedang haji, kan itu adalah musim haji. Kemudian sahabat yang ada di kota Madinah hendak menjaga Utsman, tetapi Utsman menolak. Nanti akan ada pertumpahan darah. Maka para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tidak ada satupun manusia yang di waktu itu mengira. Karena mereka sudah pergi. Bertemu dengan Utsman, para khawarij ini. Utsman telah menjelaskan segala halnya dengan baik. Selesai perkara yang mereka tuntut. Mereka pun kembali menuju kepada Mesir. Mereka datang dari Mesir. Atas provokasi dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Itu disebutkan dengan panjang lebar oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab ta'liq keterangan beliau terhadap kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbari yang akan kita baca di masjid Jami' mana? Ya, Taqwa. Tapi itu sepertinya mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang baru dibaca. Mungkin lebih. Dan itu sudah bagian pertengahan ke sana. Ya, kalau mau dibaca syarahnya. Syarh Sunnah di pondok kami 3 tahun saja yang kontinu itu pun belum selesai 3 tahun, Pak. Apalagi sebulan sekali. Ya. Itu ya enggak tahu sampai kapan itu selesainya. Khawarij benci kepada para sahabat, bahkan membunuhi para sahabat. Syiah mengkafirkan para sahabat. Kecuali hanya beberapa gelintir saja yang mereka tidak kafirkan. Demikian pula dengan Jahmiyah, demikian pula dengan Murji'ah, mereka membenci para sahabat. Kenapa? Karena semua ahlul bid'ah itu ajarannya menyimpang dari para sahabat Nabi. Karena itu mereka tidak suka dengan para sahabat Nabi. Karena kalau mencintai para sahabat Nabi, tuntutannya harus mengikuti mereka. Dan ahlul bid'ah tidak akan mungkin bisa selama mereka di atas apa? Kebid'ahannya. Karena itu Imam Al-Barbahari mengatakan, siapa yang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyuba wa ibn Aun wa Yunus ibn Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Syabi wa Malik ibn Mughawwal wa Yazid ibn Zuraih wa Malik ibn Mu'adh Wahab ibn Jarir wa Hamad ibn Salamah wa Hamad ibn Zaid wa Malik ibn Anas والأوزاعي والزائدة ابن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة. Nama-nama tadi yang disebutkan oleh beliau ulama zaman tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ini nama-nama besar di zaman para tabi'in. Siapa yang mencintai mereka? Dia adalah ahli sunnah, insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dhakarahum bighairin wa qala biqalihim fa'lam annahu sahibus sunnah. Barang siapa yang kau lihat dia mencintai Imam Ahmad ibn Hanbal, mencintai Hajjaj ibn Minhal, Ahmad ibn Nasr, menyebut mereka dengan pujian-pujian, menyebut para sahabat dengan kecintaan radhiyallahu anhum ajma'in, menyebut para tabi'in ulama'nya dengan sebutan memuliakan, menghormati, maka ketahuilah dia ahlu sunnah. Hadirin yang kemuliaan, ini ciri dan tanda ahlu sunnah. Sudahkah kita memilikinya? Sudahkah kita mencintai para ulama ahlu sunnah? Kita katakan kita mencintai mereka, kita memuliakan mereka, menghormati mereka, menyebut mereka dengan baik, dengan penuh pemuliaan kepada mereka yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Selama dia adalah ulama ahlu sunnah, kita mencintainya, maka kita adalah ahlu sunnah. Kenapa demikian? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, al-arwa'u junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Jiwa manusia itu adalah bagaikan seperti pasukan yang sedang baris berbaris. Pasukan itu akan berkumpul dengan teman yang sejenisnya. Tidak ada pasukan yang berkumpul baris berbaris dengan musuh kecuali dia adalah pengkhianat. Yang dia adalah bagian dari musuh berarti. Nabi kemudian melanjutkan ucapannya. Fama ta'arafa minna i'talafa. Jiwa manusia apabila cocok dalam satu perkara akan bisa bersatu itu. Namun kalau jiwa manusia dua orang tidak cocok dalam satu perkara, maka ikhtilafa akan berpisah jiwa manusia itu. Tidak akan mau berbarengan dengannya. Hagada kaum muslimin rahim jami'an. Nah, kita sebagai ahlu sunnah, jiwa kita sesuai dengan Nabi bersama dengan para sahabat-sahabat. Jiwa kita sama dengan mereka. Maka kita bersatu dengan mereka. Mencintai mereka, menghormati mereka, mengikuti jejak langkah mereka, mengkaji buku-buku mereka, menyebarkan ilmunya mereka. Masya Allah. Kenapa? Karena kita cocok bersama mereka. Mereka siapa? Ahlu sunnah. Maka kita yang cocok dengan mereka, kita pun termasuk dari ahlu sunnah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa ma tanaqqara min ikhtalafa. Orang yang tidak cocok dengan para sahabat Nabi, tidak cocok dengan para ulama ahlu sunnah, misal tidak cocok dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak cocok dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka akan terpisah karena tidak cocok. Terpisah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan tauhid, maka orang yang membenci ajarannya beliau, yakni tauhid, dialah musyrikin, penyembah kuburan diantaranya, atau mereka-mereka yang meyakini roh-roh halus, cincin dan yang lainnya. Hakata kaum muslimin, kita benci dengan musyrikin, kita benci dengan kafirin, kita benci dengan alul bid'ah. Maka kebencian kita adalah ketidakcocokan kita dengan mereka. Kita alul sunnah, mereka alul bid'ah, gak akan cocok. Maka dengan ketidakcocokan ini, kita akan terpisah dengan mereka. Tidak akan pernah bisa bersatu. Hagadah kaum muslimin. Kalau kita bisa duduk bareng dengan ahlul bid'ah, bercengkrama dengan mereka, bahkan mengkaji ilmu bersama mereka, duduk dalam majlisnya mereka, maka kita bukan ahlu sunnah. Kita ahlul bid'ah karena kita cocok dengan mereka. Buktinya bersama dengan mereka. Kalau kita benci dengan mereka, buktikan kebencian itu dengan hatimu. Yang namanya hati membenci sesuatu tidak akan cocok. Maknanya, ya saya tinggalkan dia, saya enggak cocok. Dia alul bid'ah, masa saya bersama dia. Hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mereka-mereka yang dulu kita kenal ahlu sunnah, tapi mereka sekarang sudah condong kepada pelaku kebid'ahan. Condong bersama mereka dan bahkan berduduk, bermajlis bersama mereka. Di antara bentuknya adalah ngisi bareng dalam satu majlis dengan mereka. Bersatu dengan mereka. Maka ini sebagai bukti bahwa dia adalah bagian dari mereka. Mahum bersama mereka. Maka ya kaum muslimin, kita lihat teman-teman dekat kita yang kita cintai, karena itu adalah sebagai mi'yar, tolak ukur kita. Tolak ukur kita itu adalah teman kita. Nabi kita menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu akan sama dengan agama teman dekatnya. Karena itu lihatlah oleh kalian, siapakah orang yang kau jadikan sebagai teman dekat. Karena itu perwujudanmu. Temanku ahlu sunnah, ustadku, ustad-ustad ahlu sunnah yang aku cintai, yang aku hormati, ustad kita, di antaranya ustad Luqman, ustad Muhammad, ustad Afifuddin, masya Allah kita mencintai beliau, karena kita mendapatkan bimbingan dari beliau-beliau, ilmu masya Allah, yang kita tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita bersama mereka dan mereka adalah ahlu sunnah, maka kita ahlu sunnah insya Allah, karena kita duduk bersama mereka. Tidak akan kita duduk bersama mereka kecuali karena kita cocok bersama mereka. Maka barang siapa yang hatinya membenci ulama ahlu sunnah, membenci untuk bermajlis dengan ulama ahlu sunnah, maka ketahuilah, tuduhan kepadamu ada apa denganku? Kenapa aku membenci ulama ahlu sunnah? Jangan-jangan aku ini adalah orang-orang yang termasuk ahlul bid'ah. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa difahami insyaAllah. Ya. Kita sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya. Pada poin ke-187. InsyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.